Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid Al-Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa 'an Abi Sa'id marfu'an inna min dha'fil yaqin an turdhin nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Dari Abu Sa'id marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan sungguh termasuk dari lemahnya keyakinan, lemahnya iman, ketika kamu berusaha meridhokan orang. Ini mencari bagaimana orang ridho padamu, senang padamu, tapi dengan sesuatu yang dimurkai Allah. Ini kamunya tidak peduli, itu melanggar syariat, itu maksiat, Allah murka, yang penting bagimu orang ridho padamu. Termasuk lemahnya yakin pula, lemahnya iman, kamu puji orang atas rizki yang Allah berikan padamu. Allah yang berikan rizki, orang yang kamu puji. Dan termasuk pula lemahnya yakin, kamu cela orang karena sesuatu yang belum atau tidak Allah berikan padamu. Sungguh rizki Allah itu tidak bisa dipaksa untuk didapati oleh ambisi orang yang berambisi. Ini sebesar apapun ambisimu, kalau rizki Allah belum Allah tentukan untukmu, ya enggak akan sampai padamu, itu maknanya. Tidak bisa pula dihalangi oleh bencinya orang yang benci, yang tidak menginginkan kamu mendapati rizki. Apapun manuver yang mereka perbuat untuk menghalangi, tidak akan bisa, tetap rizki Allah itu akan sampai padamu. Qala hadzal hadits rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah wal Baihaqi. Diriwayatkan hadits ini oleh Abu Nu'aim juga Baihaqi, wa a'allahu bi Muhammad ibn Marwan As-Suddi. Dan beliau sebutkan Baihaqi illat kelemahan hadis ini karena adanya Muhammad bin Marwan As-Siddiq. Wa qala dhaif. Dan beliau katakan dhaif. Bahkan Hafidz sebutkan kalau dia muttaham bil kadzib. Tingkat kedua dari bawah. Perawi kalau sudah dijarah dengan muttaham bil kadzib, karena paling parah kalau dikatakan kadzab, ini selevel di atasnya sedikit, muttaham bil kadzib. Biasanya karena diketahui berdusta dalam pembicaraannya atau dalam kesehariannya, walaupun belum diketahui, belum ada bukti kalau dia sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka dia dikatakan muttaham bil kadzib. Karena dikhawatirkan sangat kalau kebiasaan dia dusta, enggak ada sulitnya bagi dia, kepada Rasul pun dia akan berdusta. Qala wa fi isnadihi aidha Athiyah al-Aufi. Juga beliau katakan di sanadnya ada Athiyah al-Aufi. Dzakarahu Adz-Dzahabi fi Adz-Dhu'afa. Dzahabi menyebut Athiyah ini dalam kitabnya Adz-Dhu'afa. Adz-Dhu'afa yang dimaksud Al-Mughni. Karena Dzahabi punya banyak kitab, salah satunya Al-Mughni. Ini kelengkapan namanya Al-Mughni fi Adz-Dhu'afa. Dan biasa kadang disebut lebih ringkas fi Adz-Dhu'afa. Nah, kitabnya namanya Mughni fi Adz-Dhu'afa. Wa Musa ibnu Bilal, juga ada Musa bin Bilal. Qala al-Azdi saqit, kata al-Azdi Musa bin Bilal saqit. Wa tamamul hadis, sanadnya tadi ada beberapa kelemahan padanya. Wa tamamul hadis, hadis ada kelanjutannya. Qala wa innallaha bihikmatihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, ja'alar ruha wal faraha fir ridha wal yaqin, wa ja'alal hamma wal hazan fis syaqqi was sakhat. Dan Allah dengan hikmahnya, Allah jadikan ar-ruh wal farah, kebahagiaan, ketentraman jiwa, ketenangan hati, itu Allah jadikan pada keridhaan dan keyakinan. Semakin kamu ridha kepada Allah, semakin kamu bertambah yakin, maka semakin kamu akan bahagia dan tenang, tentram. Dan Allah jadikan al-hamma wal-hazan, kesedihan, kegelisahan, ham itu sumpek, tekanan jiwa, hati dadamu terasa sempit, ada ham, itu Allah jadikan pada keraguan dan kemurkaan. Demikian kelanjutan dari riwayat yang al-muallif menyebutkannya mukhtasaran, secara mukhtasar saja diringkas oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wal hadith wa in kana fi isnadihi man dzukir fa ma'nahu sahih. Dan beliau katakan walaupun memang di dalam sanadnya ada beberapa yang bermasalah, lemah, ada Muhammad bin Marwan, ada Athiyah al-Aufi, ada Musa bin Bilal yang tadi diillahkan oleh para ulama, Tapi secara umum makna yang tersebutkan di dalam hadis ini sahih. Qauluhu di dalam hadis ketika Rasulullah katakan inna min dha'fil yaqin adh-dha'f yudham wa yuharrak ziddul quwwah, bisa atau boleh didhammahkan adh-dha'f, bisa pula adh-dha'f lawan daripada kekuatan. Maknanya lawan dari kekuatan. Dha'ufa kakaruma wa nasura. Wazan dha'ufa yadh'ufu sama seperti karuma yakrumu, nasura yansuru. Dha'fan itu masdarnya, dha'ufa yad'ufu dha'fan, wa dha'fatan, wa dhi'afiyah, fahuwa dha'if, wa dha'uf, wa dha'fan. Ini semua sorofnya. Wal jama' jama'nya dhi'af, wa dhu'afa, wa dha'afa, wa dha'fa, wa dha'afa. Semua ini boleh bentuk jamak dari dhaif. Dhi'af, dhu'afa, dhu'afa, dhu'afa dan dhu'afa. Baik. Au dha'f bil fath fil ra'i wa bil dham fil badan. Atau sebagian mengatakan kalau dengan fathah kamu katakan dha'f dengan fathahnya dhot, dha'f itu kalau firra'i, kelemahan dalam masalah pendapat atau fikiran. Ini fikirannya lemah, akalnya ada lemahnya. Dha'iful akal, dha'iful ra'i, yang lemah maknawiyahnya. Wabidzom kalau dengan dhommah, dhu'uf itu fisiknya, badannya sedang lemah, sakit misalnya, maka secara fisik fahiya dha'ifah wa dhu'uf. Wal yaqin al murad bihil iman kulluhu. Adapun yakin yang dimaukan di sini iman secara menyeluruh. Kama qala Ibnu Mas'ud, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al-yaqin al-imanu kulluhu. Keyakinan itu iman secara menyeluruh, kata Ibnu Mas'ud. Keyakinan itu iman secara menyeluruh. Wassabru nisful iman, adapun kesabaran itu setengah daripada iman. Maka yakin di dalam hadis yang dimaksud iman. Makanya dha'ful yaqin, yakni dha'ful iman, lemahnya keyakinan, berarti maknanya lemahnya iman. Rawahu Tabrani bisanadin sahih. Athar Ibn Mas'ud diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad sahih. Wa Abu Nu'aim fil Hilya wal Baihaqi fi Zuhud min hadithihi marfu'an. Baihaqi dan Abu Nu'aim bahkan meriwayatkan itu marfu sampai ke Rasulullah SAW. Hadits itu tadi, al yakin al imanu kullu wasabru nisful iman. Qultu wa yadkhulu fi dhalika tahqiqul iman bil qadar as-sabiq. Masuk di dalam hadis ini maknanya penerapan iman terhadap takdir yang sudah lalu, yang sudah Allah tentukan. Mengimani takdir. Karena Rasulullah katakan rizki Allah itu gak akan bisa diperoleh walaupun orangnya berambisi luar biasa semangatnya, sebagaimana juga gak akan bisa dihalangi walaupun dengan cara apapun orang mau menghalangi, tetap akan sampai takdir yang sudah Allah tentukan. Kama fi hadithi Ibni Abbas marfu'an. Ini juga seperti dalam hadith Ibni Abbas, Rasulullah katakan, fa inistata'ta an ta'mala birridha fil yaqin fa'fa'al. Kalau kamu bisa beramal dengan keridhaan dalam keyakinan, dalam iman, lakukan. Fa illam tastati fa inna fis sabri ala ma taqrah khairan katsira. Kalaupun kamu enggak mampu, bersabarlah. Sabar atas apa yang tidak kamu senangi, yakni musibah, kejelekan. Karena dengan sabarmu itu sudah merupakan kebaikan yang banyak. Sabar terhadap takdir yang Allah tentukan. Wa fi riwayah qultu ya Rasulullah kaifa asna'u bil yaqin. Di riwayat lain beliau tanyakan kepada Rasulullah SAW, Ibn Abbas tanya, lalu bagaimana aku berbuat dengan keyakinan ini? Qala an ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa amma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yakini bahwa apa yang menimpamu tidak akan itu salah alamat ke orang lain, pasti kena padamu. Apa yang sudah ditentukan untukmu ya pasti akan sampai padamu. Dan apa yang tidak ditentukan untukmu tidak akan kamu dapati, tidak akan sampai ke kamu. Yakini itu. Itu keyakinan ya Rasulullah ketika ditanya. Fama asna' bil yakin. Apa yang harus aku perbuat dengan keyakinan? Keyakinan apa yang harus aku pegangi? Yakin seperti apa? Itu yang Rasulullah katakan. Iman terhadap takdir. Apa yang untukmu, yakini pasti akan sampai padamu. Apa yang untuk orang lain, yang enggak akan sampai padamu. Di dalam hadis ini ada takdim wa ta'khir. Ada yang diajukan, ada yang dimundurkan, dibelakangkan. Peletakannya, susunannya. Inna min dha'fil yaqin anturdhin nas bisakhatillah. Karena kalau ditakdirkan mukadar jumlah yang semestinya begini, inna irdha'an nas bisakhatillah min dha'fil yaqin. Kamu membuat orang ridho padamu dengan kemurkaan Allah itu dari lemahnya keyakinan, lemahnya iman. Awalnya begitu. Inna irdha'an nas bisakhatillah min dha'fil yaqin. Termasuk dari lemahnya keyakinan. Anturdinnas bisakhatillah ay tu'thiru ridhahum ala ridhallah. Kamu lebih mengutamakan keridhaan orang ketimbang keridhaan Allah. Itu yang lebih kamu utamakan, bagaimana orang ridha dan senang padamu. Tidak kamu pedulikan Allah ridha atau murka padamu. Kamu lebih memprioritaskan, lebih mementingkan ridha orang. Bi an tuwafiqahum ala tarki ma amarallah. Dan itu dengan kamu mencocoki mereka, menyamai mereka dalam meninggalkan perintah-perintah Allah, dalam menyalahi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kamu turuti, kamu samai mereka. Merekanya begitu, kamu ikut seperti itu. Supaya apa? Ya supaya dianggap sama seperti mereka, sehingga kamu diridhoi. Kalau kamu sewarna, kalau kamu sejalan, searus dengan mereka, ya orang akan senang, ridho. Karena kamu tidak dianggap nyeleneh, gak dianggap aneh-aneh, sama seperti mereka. Wa fi'li ma naha anhu istijlaban li ridhohum. Atau dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dilanggar. Semua itu ketika kamu lakukan demi mendapat ridho mereka. Istijlab itu mendatangkan, menarik supaya ridho mereka kamu peroleh. Tapi sayangnya dengan cara seperti ini, kamu cocoki mereka, kamu ikuti mereka dalam meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangannya. Wa hadza yunafi quwwatal yaqin. Dan yang semacam ini menafikan, bertentangan dengan kuatnya yakin, iman. Wa kamalal iman fi ithari ma yurdillaha ala ma tahwahu nufus. Bertentangan dengan kesempurnaan iman, yang mana kesempurnaan iman, kekuatan yakin, menuntut orang seharusnya membuat Allah ridho padanya, walaupun dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsunya sendiri, kemauan pribadinya. Artinya saat ada dua pilihan, kamu lakukan ini, di situ keridhaan Allah, tapi dirimu enggak senang. Kamu merasakan itu pahit, berat, beresiko. Kamu enggak senang. Nah, di situ kamu lebih mendahulukan ridha Allah daripada kesenangan pribadimu, hawa nafsu. Kuatnya al-yaqin Dan sempurnanya iman akan menjadikan orang seperti itu seharusnya. Wasabru ala mukhalafati hawaha, dan kamu bersabar dalam menyalahi hawa nafsumu sendiri, karena itu panas dan berat. Hawa nafsu meminta sesuatu, kalau kamu langgar ya butuh kesabaran, butuh perjuangan, usaha untuk tidak menuruti hawa nafsu. Apa yang dimaukan oleh dirimu, oleh hawa nafsu, tidak kamu turuti, itu butuh kesabaran. Sabar untuk terus kamu bersikukuh tegar, tidak menuruti suara hatimu sendiri, tapi kamu lebih mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Ahzab, alladzina yuballighun risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan mereka takut hanya kepada Allah, dan mereka tidak takut kepada siapapun selain Allah. Sifat orang-orang yang dipuji oleh Allah, hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun, walaupun itu beresiko bagi mereka tentunya, menyalahi apa yang mereka maukan. Mereka hanya takut kepada Allah, sehingga ridha Allah itu yang mereka selalu dahulukan. Tidak takut dengan manusia siapapun, tidak mereka pedulikan, walaupun karenanya dia menghadapi tantangan, dibenci, dimusuhi, dan seterusnya, disakiti. Dia bersabar atas semua itu. Wa dzalika idza lam yaqum biqalbihi min i'dhamillah wa ijlalihi wa haibatihi ma yamna'uhu min istijlab ridhal makhluq bima yajribu lahu sukhta khaliqihi wa rabbihi wa malikihi. Kalau seseorang belum atau tidak melakukan dengan hatinya, dengan kalbunya, pengagungan kepada Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, kalau perkara itu ada dalam hatinya, pengagungan, pemuliaan kepada Allah sedemikian besar ada dalam hatinya, itu akan mencegah dirinya untuk berbuat sesuatu yang mengutamakan keridhaan orang. Apalagi mencari keridhaan orang dengan bayaran kemurkaan Allah. Artinya, lemahnya perkara ini dalam hati seorang hamba pengagungan kepada Allah lemah dalam dirinya. Memuliakan Allah lemah dalam kalbunya. Ketika itu lemah, maka orang dengan mudah melakukan apapun yang itu dimurkai Allah, asal bagi dia yang penting orang ridho dan senang padanya. Menunjukkan lemah pengagungan Allah dalam hatinya, menunjukkan lemah pemuliaan kepada Allah dalam kalbunya. Kalau kuat, enggak akan dia seperti itu. Alladzi yatasarrafu fil qulub wa yufarrijul kurub wa yaghfirudz dzunub. Padahal orang sadar, orang itu tahu hanya Rabb-nya, hanya Allah yang yatasarrafu fil qulub, yang menguasai hati semua makhluknya termasuk dirinya. Orang ini tadi hatinya di bawah kendali Allah. Allah yang atur, Allah yang kuasai, Allah yang tentukan. Mau diapakan hatinya, Allah yang, dan dia yakin itu. Dia tahu itu. Wa yufarrijul kurub. Begitu pula orang yakin sebetulnya hanya Rabb-nya, hanya Allah Malikuhu wa Khaliquhu yang berkuasa dan mampu untuk melapangkan kesusahannya. Kurub, kurbah, itu yang menimpa hati. Saat kamu menghadapi problem, saat kamu menghadapi masalah berat, kamu makrub fi kurba syadida, seperti ditekan hatimu, dadamu terasa sempit, sesak, penuh dengan gejolak, sudah ada kesedihan di situ, ada mangkel di situ, ada sumpek di situ. Segala sesuatu yang tidak mengenakan dan tidak ada yang bisa membuat lapang kembali dadamu sehingga kamu plong dan lega, senang, bahagia kecuali Allah. Hatimu dan dadamu di bawah kekuasaan Allah dan orang tahu itu. Hanya Allah. Dan dia pula yang mengampuni dosa. Tetapi anehnya, sebagian manusia masih saja lebih mementingkan ridho orang ketimbang ridho Rabb-nya. Padahal orang, manusia gak akan bisa melapangkan dadanya. Kalau dia sudah sumpek, kalau dia sudah gundah gulana dan sedih karena menghadapi masalah dan problem, gak akan bisa mereka. Disitulah butuh keyakinan, al-yagin, kuwatul yagin, kuatnya keyakinan. Kalau orang alal yagin, betul-betul di atas keyakinan bahwa Rabb-nya yang menentukan segala sesuatu, Rabb-nya yang menguasai hatinya, Rabb-nya yang melapangkan dadanya, yang melebarkan hatinya saat dia menghadapi masalah sesulit apapun, problem, tekanan. Saat dia taat kepada Allah, ketika dia mengutamakan keridhaan Allah, mungkin dia akan dimusuhi, mungkin dia akan di singkirkan, dia akan dicela, dia akan ditentang, dia akan di segala macam. Dengan itu mungkin sebagai manusia dia sempat terasa sesak dadanya, Orang pada memusuhi dia. Mungkin dia merasa sempit hatinya. Bahkan orang dekatnya mencela dia, mengucilkan dia. Tapi kalau dia yakin yang melapangkan ini hanya Allah, yang dia sedang berusaha mengutamakan keridhaannya, maka dia gak peduli dengan semua itu. Mau dimusuhi orang sedunia pun dia gak peduli, karena dia yakin gak ada yang melapangkan dada ini kecuali Rabbu. Tapi kalau sudah al-yagin ini lemah, turun, ya sudah. Orang justru lebih mementingkan keridhaan orang. Jangka pendek yang dia lihat. Yang penting sekarang orang senang padaku. Yang penting sekarang orang ridho padaku. Enggak peduli dengan jangka panjangnya. Esok seperti apa. Dia cari keridhaan orang dengan mengorbankan keridhaan Allah. Dia langgar syariatnya. Dia tentang perintah-perintahnya. Dia langgar larangan-larangannya yang diharamkan. Dan ini min dha'fil yaqin. Seperti hadis sebutkan. Bukti dari lemahnya al-yaqin. وَبِهَذَا الْاِعْتِبَارِ يَدْخُلُ فِي نَوْءٍ مِنَ الشِّرْكِ. Kalau dalam artian seperti ini, bisa masuk dalam bentuk kemusyrikan. Masuk dalam salah satu bentuk kemusyrikan. لِأَنَّهُ آثَرَ رِضَ الْمَخْلُوكَ عَلَى رِضَ اللَّهِ. Karena dia sudah mengitharkan, dia sudah lebih memprioritaskan, dia lebih mengutamakan ridho manusia ketimbang ridho Rabbnya. Wa taqarraba ilaihi bima yuskhitullah. Dia berusaha mendekatkan diri kepada makhluk supaya dia dekat, kan itu tujuannya. Supaya dia bisa diterima, supaya dia dicintai oleh manusia, supaya dia dihormati, diterima, dipuji, tapi dengan sesuatu yang membuat murka Rabbnya. Bentuk dari salah satu bentuk kemusyrikan. Walayaslamu min hadza illa man sallamahu Allah. Dan tidak ada yang terbebas dari yang semacam ini kecuali orang yang Allah selamatkan. Wa waffaqahu li ma'rifatihi. Kecuali orang yang Allah beri taufik untuk lebih mengenal Allah. Wa ma'rifati ma yajuzu 'ala Allah min isbati sifatihi ala ma yaliku bi jalalihi. Diberi taufik untuk lebih mengenal Allah dengan menetapkan sifat-sifatnya sesuai keagungannya. Wa tanzihihi ta'ala an kulli ma yunafi kamalahu. Diberi taufik untuk tahu, semakin kenal Allah, disucikan Allah, dengan mensucikan Allah dari segala yang menafikan kesempurnaannya. Wa ma'rifati tauhidihi fi rububiyatihi wa ilahi wa ilahiyatihi. Begitu pula orang yang mendapat taufik untuk semakin faham tauhid dan rububiyah serta uluhiyahnya. Artinya, posisi atau kedudukan tauhid baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, sangat besar peranannya dalam bab ini. Dan itu yang sedang kita pelajari dalam Fathul Majid. Tauhid. Semakin orang bertauhid, Allah beri taufik untuk mengerti tauhid, belajar tauhid, akan menguatkan keyakinannya. Karena dia tahu siapa Rabb-nya, keagungannya, kesempurnaannya, kemuliaannya, disucikan dari segala aib, tidak pantas sama sekali, enggak patut untuk digadaikan keridhoannya dengan lebih mengutamakan keridhoan manusia yang dia tahu kelemahannya. Dia bertauhid, mengerti keagungan dan kebesaran Allah. Tidaklah orang terjatuh dalam penyimpangan ini lebih mendahulukan keridhaan orang ketimbang keridhaan Allah, lebih mementingkan pujian orang walaupun itu dalam murka Allah, kecuali pasti karena lemahnya, bahkan karena jauhnya dari tauhid. Karena jauhnya dari tauhid, dia enggak tahu siapa Rabb-nya. Enggak kenal. Bagaimana dia kenal wong dia enggak pelajari? Enggak ada yang mengajarkan padanya apa itu tauhid, siapa itu Rabb-nya, sebesar apa keagungannya, kemuliaannya, kesuciannya. Karenanya dha'ful yaqin, lemah keyakinannya, gampang sekali untuk menuruti kata dan kemauan orang walaupun dalam murka Allah. Bahkan mungkin enggak ada dalam hitungan dia kalau itu dimurkai Allah, kalau itu diharamkan, dilarang, enggak ada dalam hitungan dia. Dha'ful yaqin. Makanya beliau sebutkan kecuali orang yang mendapat taufik untuk mengenal Allah, mengenal sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, kesempurnaannya. Bersyukurlah kepada Allah ketika kamu sadari dirimu mendapat taufik untuk dekat dan faham mempelajari tauhid ini. Wal muwaffaq man wafaqahullah wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah.